Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dalalatin finnar wa ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur atas segala nikmat karunia Allah yang melimpah kepada kita. Semoga kita bisa mensyukurinya. Semoga kita dijadikannya sebagai hamba-hamba yang pandai bersyukur, walaupun jumlahnya sangat sedikit. Wa qalilum min ibadiyasy syakur, firman Allah yang artinya sungguh sangat sedikit sekali hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Salawat serta salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, watba'u tabi'in, dan siapapun yang mengikuti jejak langkah beliau dengan baik hingga yaumul akhir. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita mengenai at-tariq ila taubah, perjalanan menuju taubat. Masih seputar pembahasan beberapa hal yang bisa membantu kita dalam menjalani taubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar selamat dalam mengatasi rintangan, hambatan, tantangan dan gangguannya. Supaya perjalanan taubat kita mulus, ya, mencapai tujuannya keriduan dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Poin yang keempat yakni qisarul amali wa tadzakkurul akhirah. Pendek angan-angan dan senantiasa mengingat akhirat. فَإِذَا تَذَكَرَ الْمَرْءُ كِسَرَ الدُّنْيَا وَسُرْعَةَ زَوَالِهَا وَأَدْرَكَ أَنَّهَا مَزْرَعَةٌ لِلْآخِرَةِ وَفُرْصَةٌ لِكَسْبِ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ وَتَذَكَّرَ مَا فِي الْجَنَّةِ مِنَ النَّعِيمِ الْمُقِيمِ وَمَا فِي النَّارِ مِنَ النَّكَالِ وَالْعَذَابِ الْأَلِيمِ aqsara 'anil istirsali fis syahawati wa anba'atha ila taubatin nasuh wa tadarraka ma fata bil a'malis salihat. Kalau seseorang mengingat pendeknya masa dunia, kalau diukur dengan panjangnya masa di akhirat, sebenarnya tidak bisa kita bandingkan. Karena dunia itu sesuatu yang terbatas, fana, sangat pendek, sedangkan akhirat sebaliknya. Yang tidak terbatas, yang tidak ada ujungnya. Maka ini tidak bisa dibandingkan sebenarnya. Dan juga kalau seseorang mengetahui bagaimana cepatnya hilangnya dunia itu, maka mestinya ya seseorang itu akan berusaha untuk memanfaatkan waktu yang sedikit ini untuk berbekal menuju akhirat. di wajah akan dipersiapkan sedemikian rupa sehingga hari demi hari, jam demi jam, detik demi detiknya ia usahakan supaya menjadi mazra'atun lil akhirah, supaya bermanfaat untuk akhiratnya. Maka tidak akan terpikirkan lagi untuk berbuat maksiat, untuk berbuat dosa. Inilah manfaat dari kisarul amal, ya, pendeknya angan-angan. Yakni merasakan bagaimana pendeknya umur kita di dunia, cepat sekali hilangnya itu. Dan dia bisa menggunakan waktu yang sedikit ini, ya, untuk sesuatu yang sangat panjang di akhirat nanti, dengan cara kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia ini digunakan sebagai ladang. Ladang amal solihah, sehingga ia bisa memanennya nanti di akhirat. Dan kalau seseorang mengingat apa-apa yang ada di dalam jannah berupa kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada bandingnya, tidak pula bisa dibandingkan dengan kenikmatan-kenikmatan dunia ini. Tidak bisa. Bahkan apa yang kita bayangkan hari ini tentang jannah, itu kenyataannya nanti akan sangat berbeda. Akan sangat berbeda. Bahkan kalau kita meneliti hadis lagi, bahwa kenikmatan-kenikmatan jannah itu adalah mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar. Tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, ya. Bahkan tidak pernah terbersit dalam hati seseorang. Tidak pernah bisa dibayangkan dengan sebenarnya. Nah, kalau dia mengingat bagaimana luar biasanya dahsyatnya kenikmatan Allah di jannah, pasti seseorang itu akan tergerak, termotivasi untuk beramal soleh, memanfaatkan kehidupannya di dunia untuk di akhirat nanti. Ia akan segera menjauh dari hal-hal yang membahayakan dirinya. Karena ia pun mengingat bagaimana kerasnya, pedihnya azab yang ada di neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan mengekang hawa nafsunya, tidak akan dia lepas begitu saja. Dan dia akan segera untuk bertobat dengan taubatan nasuha. Kalaupun ada amal-amalan yang pernah ia lalaikan, pernah ia tinggalkan, maka ia segera menggantinya dengan amal-amal yang soleh selama ia masih ada di dunia, memanfaatkan sisa usianya. An ibni Umar radhiyallahu anha qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mankibayya fa qala kun fid dunya ka annaka gharibun aw abiru sabilin. Dari Ibnu Umar, dari Abdullah, putranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahwa Rasulullah memegang dua pundakku seraya beliau bersabda, kun fid dunya, jadilah engkau di dunia ini ka'annaka gharibun, seakan-akan engkau adalah orang asing, ya, orang asing yang mengembara, au abiru sabilin, sekedar lewat saja, sekedar mengembara, orang asing yang hidup di rantau, di negeri orang. Pastinya dia tidak akan lama berada di negeri orang. Pastinya setelah selesai urusannya, ia akan kembali ke kampung halamannya. Maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kesadaran kepada kita bahwa kita hidup di dunia ini tidak akan selamanya di dunia. Di dunia ini hanya sementara, seperti kita mengembara di negeri orang, maka segera kita akan kembali ke negeri kita sendiri. Lantas kalau kita sudah mengembara di dunia, kemanakah kita kembali? Ini pertanyaannya. Maka jangan sampai kita kembali ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita harus kembali kepada negerinya moyang kita, Nabi Adam alaihissalam dan Hawa. Di mana itu? Di jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kampung halaman kita yang sebenarnya, tempat mudik kita yang sesungguhnya setelah kita merantau di negeri yang namanya dunia ini. Dan ini hanya sebentar, hanya sementara saja. Maka bagaimana komentar Ibnu Umar radhiyallahu anhuma setelah mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini? Beliau berkomentar setelah saya menasihati kita. Nah, wa kana Ibnu Umar yaqul. Beliau menasihati kita sebagai berikut. Idza amsayta fala tantaziris sabaha wa idza asbahta fala tantaziril masaa wa khudz min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Kalau engkau berada di sore hari, janganlah engkau menunggu subuh, menunggu pagi. Artinya, kalau Anda berada di sore hari, jangan memastikan bahwa Anda masih akan hidup di esok pagi hari. Oleh karena itu, apa yang bisa kita lakukan di sore hari, lakukanlah, jangan ditunda. Kalau itu amal solehat, segera lakukan, karena belum tentu kita bisa melakukannya di pagi hari nanti. Atau kalau itu suatu dosa, suatu perbuatan buruk kita lakukan di sore hari, segera untuk bertobat saat itu. Jangan dibawa esok pagi. Karena esok pagi belum tentu kita masih hidup. Karena esok pagi belum tentu tobat kita diterima oleh Allah. Bertobatlah sebelum ajal datang. Karena apa? Karena ajal itu tidak menunggu tobat seseorang. Ajal tidak menunggu seseorang itu tobat dulu baru ajal datang. Tidak. Terkadang ajal itu mendahului tobatnya. Orang itu belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ajal keburu datang. Nah, jadi pantaslah kalau seseorang ini kisorul amal, pendek angan-angan, dia akan segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana nasihat dari Ibnu Umar, bahwa apabila kita di sore hari, jangan anggap diri kita itu akan masih hidup esok hari. Jangan tunda amal soleh dan jangan tunda untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, kalau Anda berada di pagi hari, jangan sampai Anda anggap bahwa masih akan hidup di sore hari. Jangan nunggu sore. Jangan ditangguhkan sampai sore hari. Kalau itu amal baik, segera lakukan. Dan jangan ditunda sampai sore hari untuk bertobat. Kalau bisa pagi hari bertobat, kenapa ditunda di sore hari? Jangan sampai keburu ajal datang di siang hari, di sore hari kita sudah dikubur dan dalam keadaan belum tobat, naudzubillah. Khudz min sihhatika limaradika, kata beliau selanjutnya, ambillah kesempatan sehatmu sebelum sakitmu. Wa min hayatika limautika, dan ambil kesempatan ini selama kita masih hidup sebelum kita mati. Qala Ibnu Uqail rahimahullah. Ibnu Uqail, beliau mengatakan, ma tasful a'mali wal ahwali illa bi taqsiril amal, fa inna kulla man 'adda sa'atahu allati huwa fiha kamaradil mauti hasunat a'maluhu fa sara 'umruhu kulluhu safiya. Amal-amal itu atau akhlak, keadaan, kondisi, sifat seseorang, ya, itu tidak akan bersih, tidak akan bening, tidak akan bagus lah. Kecuali dengan kisarul amal. Kecuali dengan seseorang itu memendekkan angan-angannya. Dianggap bahwa hidup ini sangat singkat dan gak tahu kapan ajal itu akan datang. Karena apa? Karena ya, setiap orang yang menganggap bahwa saat ini jam yang sedang ia jalani pada jam ini, kalau ia anggap itu adalah semuanya adalah jam, satu jam menjelang kematiannya, berarti sangat pendek angan-angannya itu. Ya, jangan-jangan satu jam setelah ini saya sudah meninggal. Nah, kalau seseorang itu menganggap bahwa saat, jam, masa satu jam ini yang ia lalui sekarang adalah satu jam terakhir sebelum ia wafat, ya, maka pasti seseorang itu akan beramal dengan amal yang sangat baik. Ya, maka kalau kesehariannya 24 jam itu ia anggap sebagai saat-saat terakhir menjelang ajalnya, sehingga ia lakukan amal-amal terbaik di 24 jam itu, demikian pula hari berikutnya, demikian pula hari berikutnya, maka umurnya pasti seluruhnya itu akan bersih, akan bening, akan bagus. Ini perkataan yang sangat luar biasa dari Ibnu Uqail, ya. Nah, barangkali yang keempat itu sampai di sini, ya. Kemudian yang kelima, al-istighalu bima yanfa'u wa tajannubul wahdati wal firaghi. Kiat berikutnya, agar seseorang dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala itu jalannya mulus, maka salah satu kiatnya adalah yang kelima ini adalah menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat. Ya, menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat. Kalau seseorang itu sudah tersibukkan dengan amal-amal yang bermanfaat, ya, apakah itu ilmu, apakah itu untuk dunia yang ia jadikan sebagai mazra'atul akhirat, ia sibukkan dirinya untuk itu, maka amal-amal yang mendekatkan kepada neraka, kepada dosa, kepada keburukan, dengan sendirinya akan terhindar, dengan sendirinya akan menjauh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihris ala ma yanfa'uk. Berambisilah kamu untuk melakukan apa-apa yang terbaik buatmu. Ya? Coba pikirkan apa saja yang terbaik buat dirimu. Kalau tidak engkau pikirkan yang terbaik untuk dirimu, siapa yang akan memikirkan dirimu? Kalau kamu sendiri tidak sayang kepada diri sendiri, tidak memikirkan masa depanmu, tidak memikirkan akhiratmu, siapa yang akan memikirkan itu semua? Maka berambisilah untuk melakukan hal-hal yang terbaik untuk dirimu. Ihris ala yanfa'uk. Ya. Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar dalam melakukan hal-hal yang terbaik untuk diri kita senantiasa ditolong oleh Allah. Wala ta'jaz, jangan lemah, ya, jangan lemah, harus kuat, harus mental baja. Tidak boleh kita melemah, ya, kurang semangat, ya, futur dan sebagainya. Walaupun futur, kembali lagi dengan segera kepada semangat. Maka kalau seseorang melakukan apa-apa yang bermanfaat bagi dirinya, pasti kualitas keislamannya akan lebih baik lagi, akan lebih tinggi lagi. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Sebagian dari tanda baiknya keislaman seseorang ialah tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Lalu ia ganti dengan hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya. Bahkan ia sibukkan dirinya dengan hal-hal yang bermanfaat. Kemudian, watajannubul wahdati, menghindari kesendirian. Kita ini makhluk sosial yang nalurinya adalah untuk bergaul satu sama lain. Tinggal pilih pergaulan kita, mana yang bisa membantu kita dalam ketaatan kepada Allah, jadikan sebagai sahabat. Jangan menyendiri, harus punya sahabat, harus punya teman bergaul. Karena kita bisa saling nasihat, menasehati dalam kebaikan, dalam ketakwaan. Ya? Ini pentingnya menghindari kesendirian. Perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama ya'kulu dzi'bu minal ghanamil qasiyah." Biasanya serigala itu akan menerkam kambing yang terpisah dari kelompoknya, yang menyendiri dari kelompok besarnya. Serigala tidak akan berani menyerang sekerumunan, sekelompok domba yang menyatu. Tapi dia akan mengintai. Kapan nih ada satu domba yang kemudian tertinggal, yang memisahkan diri, itu yang akan diterkam oleh sang serigala. Apa yang bisa membahayakan kita, serigalanya manusia, adalah setan. Baik dari golongan jin maupun dari golongan manusia. Nah, ketika kita memisahkan dari kelompok kita, ya, kelompok kita yang baik, maka dikhawatirkan kita akan dicaplok oleh kelompok-kelompok yang jahat. Kemudian watajannubul firam, yakni menjauhi tidak ada kegiatan firam itu, pengangguran lah. Tidak punya pekerjaan, tidak punya kegiatan. Kata orang sekarang mungkin ya, anak-anak muda sekarang gabut atau apa namanya tuh. Gabut ya. Galau, gabut, bingung apa nih yang mau dikerjain gitu kan. Nah, ini bahaya nih kalau orang seperti itu. Seharusnya seorang mukmin itu tahu untuk apa ia diciptakan. Ia diciptakan bukan untuk diam, bukan untuk nganggur, tapi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikala orang-orang lain kekurangan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kalau bisa sehari semalam itu tidak 24 jam, tapi 100 jam misalnya, ia bisa tambah begitu untuk beribadah kepada Allah. Ini bingung memanfaatkan waktu ini untuk apa gitu. Ya, jangan kalah dengan mereka-mereka yang disibukkan dengan dunia, mereka mengatakan the time is money. Ya, waktu itu adalah uang. Jangan dikalahkan oleh mereka yang ngejar-ngejar dunia, sampai-sampai detik-detik waktu demi waktunya ia gunakan, ia manfaatkan untuk dunianya, untuk mengumpul-ngumpul harta bendanya. Sementara kita seorang mukmin, ya, yang mengetahui bahwa dunia ini adalah mazru'atul akhirat, bahwa jannah itu adalah sesuatu yang tidak ada bandingnya. Kalau dunia ini hanya satu tetes yang menempel, yang jatuh dari ujung jari kita setelah kita celupkan jari kita ke lautan samudra yang luas. Dunia itu hanya senilai itu. Sedangkan samudra itu adalah apa yang dijanjikan Allah bagi seorang mukmin nanti di akhirat. Bagaimana bisa dia lalu tidak tahu apa yang harus ia lakukan untuk mendapatkan seperti itu. Bagaimana bisa ia lalai kalau mengaku ingin mendapatkan semua itu, tapi ia bingung, ia lalai, ia hanya menganggur, tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Maka kalau keadaannya seperti ini rawan, ini gawat, dan ini bisa dimanfaatkan oleh setan, baik golongan jin maupun golongan manusia, menyeret kita ke dalam kemaksiatan. Maka jauhilah, ya, jauhilah keadaan yang buruk seperti itu. Bingung, tidak memiliki tujuan, target-target, ya, untuk akhirat kita. Pada bulan ini kita harus bisa apa? Pada bulan ini kita harus baca seberapa dari Al-Quran, ya. Pada tahun ini kita harus apa dan sebagainya yang bermanfaat bagi diri kita. Bermanfaat bagi dunia dan akhirat kita. Bermanfaat bagi keluarga kita, bagi tetangga, bagi umat Islam secara umum. Itu yang terbaik, ya. Jangan sampai kita bingung atau gabut, ya. Alhamdulillah. Maka apabila seseorang itu sudah bisa menyibukkan diri dengan apa-apa yang terbaik, apa-apa yang bermanfaat bagi dirinya, ya, fi dinihi wa dunyahu, baik itu untuk dunianya maupun untuk agamanya, maka qallat batalatuhu, maka akan sedikit, ya, batalahnya gitu. Akan sedikit sekali waktu-waktunya yang terbuang gitu. Semuanya umurnya akan berkah. Umurnya akan padat, ya, dengan amal-amal soleh. Walam yajid fursatan lil fasadi wal ifsad. Tidak akan dia dapati kesempatan untuk berbuat kerusakan, ya, untuk berbuat sesuatu yang merusak dirinya atau yang merusak orang lain. Na'udzubillah. Nah, barangkali ini dua hal, ya, dua kiat ini mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya, yakni yang pertama qisarul amal, pendek angan-angan. Yang kedua tazakkurul akhirah, ya, mengingat akhirat, yakni indahnya surga dengan kenikmatannya dan dahsyatnya, pedihnya siksaan neraka. Kemudian juga berikutnya adalah menyibukkan diri, ya, dengan apa-apa yang bermanfaat bagi kita, menjauhkan diri dari kesendirian dan berusaha sekuat tenaga agar waktu kita itu tidak ada kosongnya, tidak ada kesempatan untuk berbuat hal-hal yang merugikan diri kita. Wallahu a'lam. Sebelum diakhiri, barangkali ada yang ingin didiskusikan, ya, dipertanyakan. Tidak ada, ya. Maka kita cukupkan saja, ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.